Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار أيها الإخوة وأخواتنا في الله بارك الله فيكم جميعا tidak lupa kita saling ingat mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya yang tiada henti kepada kita semua. Sehingga barakallahu fikum, dengan berbagai karunia dan nikmat-nikmat-Nya itu, kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan menjalankan perintah-Nya, yakni menuntut ilmu agama. Dan sungguh ini adalah pemberian, ini adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. La haula wala quwata illa billah. Bukan karena daya upaya kita, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita, melainkan dengan pertolongan Allah, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga ringan kaki-kaki kita melangkah ke tempat ini untuk lebih memilih suatu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala daripada kegiatan kita yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana diamanahkan oleh panitia kepada saya, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji ulang apa yang sudah barakallahu fikum mungkin biasa kita dengar dan kita pelajari. Yakni apa yang terkait dengan amanah. Maka barakallahu fikum, topik pembicaraan kita adalah al-amru bi'ada'il amanah. Perintah untuk menunaikan amanah. Sebelum kita barakallahu fikum membaca nas-nas al-kitab wa sunnah yang berbicara tentang amanah, maka kita bahas dulu tentang definisi dari amanah itu sendiri. Amanah secara bahasa mempunyai makna al-wafa'u wal-wadi'ah. Makna dari amanah itu sendiri al-wafa', yakni suatu yang mesti dipenuhi, suatu yang mesti ditepati. Wal-wadi'ah, dan amanah itu adalah titipan. Adapun secara istilah syariah, dari apa yang kita baca, dari definisi yang diberikan oleh para ulama kita, bahwasanya amanah itu ialah amrun jami' lima kullifa bihil insan aw ista'mana alih. Yani perkara yang mengumpulkan apa saja yang manusia itu dibebani, yang manusia itu dituntut memenuhi. Apa yang dibebankan atas dirinya, itu amanah. Sehingga dari sini, tasmulu hukukallah alaih kal fara'id, wa tasmulu hukukul ibad kal wada'id. Sehingga amanah itu mencakup barakallahu fikum, meliputi hak-hak Allah Azza wa Jalla, seperti kewajiban-kewajiban agama yang kita diberi beban syariat padanya untuk kita penuhi, untuk kita tepati. Dan amanah itu meliputi hak-hak sesama hamba, seperti al-wada'. Apa-apa yang dititipkan kepada kita, diamanahkan kepada kita. Karena amanah tadi dari definisinya, apa yang manusia itu dibebani untuk memenuhinya, untuk menepatinya, maka sepantasnya lah manusia itu menunaikan amanah dengan sebaik-baik penunaian. Dan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tidak dia sembunyikan. Tidak dia ingkari. Dan tidak dia pergunakan amanah tersebut. Apa yang diamanahkan tersebut. Di luar apa yang diizinkan oleh syariat. Maka al-alamah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Riyadhi Salihin memberikan penjabaran al-muhim anal amanah baban wasi' jida, bahwasannya amanah itu adalah bab yang sangat luas sekali. وأصلها أمران. Tapi pada prinsipnya, amanah itu ada dua perkara. Amanah fi huquqillah. Amanah di dalam hak-haknya Allah. Wa hiya amanatul abdi fi ibadatillah azza wa jalla. Yakni amanah yang terkait dengan peribadatan-peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, amanah fi hukukil bashar. Amanah yang terkait dengan hak-haknya manusia. Kata beliau, wahia kathiratun jiddah. Dan amanah yang terkait dengan hak-haknya manusia itu amat sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Kemudian beliau memperinci dari macam-macam amanah-amanah tersebut. Beliau nyatakan al-amanatu tutlak ala ma'anin muta'addidah. Amanah itu memiliki makna yang sangat banyak. Minha diantaranya, ma'damanahu Allahu ala ibadihi minal ibadat allati kallafahum biha. Yani amanah yang Allah amanahkan kepada para hambanya dari berbagai macam ibadah-ibadah yang menjadi beban syariat atas mereka. Yang mereka diwajibkan, yang mereka hamba-hamba ini dituntut untuk memenuhinya. Fa innaha amanah i'tamanallahu alaihal ibad. Maka sungguhnya ibadah-ibadah dalam agama ini adalah sebuah amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita semua para hamba Allah ini. Kembali kepada definisinya tadi, maka kita dituntut untuk menunaikannya, untuk memenuhinya dengan penunaian yang baik, sebaik-baiknya. Kemudian beliau nyatakan, wa minhal amanah al-maliyah. Di antara amanah itu ada yang jenisnya amanah terkait dengan harta. Beliau dahulukan, yakni amanah yang berupa peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Kemudian beliau, setelah berbicara tentang amanah yang terkait dengan peribadatan, beliau berbicara tentang amanah yang terkait dengan harta. Ini ada isyarat. Amanah yang wujudnya harta inilah yang seringnya menjadikan manusia tidak amanah dengan amanahnya. Sehingga mendapatkan sorotan yang penting pula. Amanah terkait dengan harta banyak bentuknya pula. Wahiyal wada'i alati tu'tal lil insan liyahfadhaha. Yani adalah titipan harta yang diberikan pada seseorang untuk menjaganya li ahliha. Menjaga untuk disampaikan kepada ahlinya, kepada yang berhak. Wa kadzalikal amwal al-ukhra allati takunu biyadil insan limaslahatihi au limaslahatihi wa maslahati malikiha. Dan demikian pula harta-harta yang lainnya yang ada di tangannya seseorang untuk kemaslahatan dia dan atau untuk kemaslahatan pemiliknya. Atau wadzalika annal amanah allati biyadil insan ima an takunu limaslahati malikiha au limaslahati man hiya biyadihi au limaslahatiha jami'an. Yakni amanah harta yang ada di tangannya seseorang untuk kemaslahatan dia, kemaslahatan pemiliknya, atau kemaslahatan barakallahu fikum yang diamanai dan yang mengamanainya. Kemaslahatan bersama. Beliau nyatakan, fa'amal awal falwadi'ah. Kalau barakallahu fikum harta itu dititipkan kepada seseorang untuk dijaga untuk kemaslahatan yang menitipkan, yang memberikan harta tadi, ini namanya dikenal di dalam istilah syariah adalah wadi'ah, titipan. Al-wadi'atu taj'aluha inda syahsin taqulu masalan hadhihi sa'ati indaka ihfadha li au hadhihi darahim idfadha li. Ini ada jam tangan saya, tolong kamu jaga. Ini ada beberapa dirham, tolong kamu jaga. Nantinya suatu saat saya akan ambil, saya akan pergunakan kembali, dan orang tadi tidak punya hak untuk mengambil manfaat dari apa yang dia berikan. Yang empunyanya ini dia memberikan kepadanya. Ini namanya wadi'ah, titipan. Sehingga amanah yang diamanahkan pada orang tadi sekedar menjaga. Menjaganya dari kerusakan. Menjaganya dari yakni hilang, berkurang. Untuk kemudian pada saatnya diberikan kepada yang menitipkannya. Kemudian barakallahu fikum, beliau nyatakan wa amallati limaslahati man hiya biyadihi fal'ariyah. Adapun amanah harta yang manfaatnya diberikan atau untuk orang yang diberi amanah, yang harta tadi diletakkan padanya, maka ini istilah syariahnya namanya ariyah, pinjaman. Kata beliau membuat permisalan, yu'ti syahsun syai'an yu'iruk iyahu min ina'in au firasin au sa'atin au sayarah fahadhi baqiyat fi yadik li maslahati. Yani orang memberikan kepadamu sesuatu, dipinjamkan kepadamu, apakah itu perabot rumah tangga atau itu permadani karpet, atau itu jam, atau itu mobil. Benda itu ada pada dirimu, kemudian barakallahu fikum, kamu gunakan. Maka yang seperti ini adalah pinjaman. Sehingga suatu saat pun kamu harus kembalikan kepada yang meminjaminya. Kata beliau pula, barakallahu fikum, wa amallati limaslahati malikiha. Wa man hiya biyadihi. Kalau itu harta yang diamanahkan tadi untuk kemaslahatan yang punya dan juga kemaslahatan orang yang diamanai yang harta itu ada di tangannya, maka yang seperti ini al-mustajarah. Barang tadi artinya disewakan kepada orang yang harta itu ada padanya. Wahadi maslahatuha lil jami' istajarta mini sayarah wa akhadtaha fa anta tantafi biha fi qada'i hajatik wa anna antafi bil ujrah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, masalah sewa itu tadi, yakni kamu mengambil manfaat dengan apa yang aku sewakan tadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Sedangkan aku yang menyewakan itu mendapatkan manfaat dari upah sewa tadi. Baik itu wa kadzalikal bait wa dukan wa ma asbaha dzalik. Baik itu wujudnya toko, rumah yang disewa, dikontrak, itu semuanya amanah. Yang harus dipenuhi amanah tersebut, yang harus dijaga dengan baik apa yang diamanahkan tadi. Dan beliau nyatakan, kullu hadhihi minal amanah. Semua ini amanah. Barang yang dititipkan oleh yang punya kepada kalian adalah amanah yang harus kalian jaga. Kemudian barakallahu fikum, apa saja yang dipinjamkan kepada kalian oleh seseorang itu juga amanah. Dan barakallahu fikum, apa yang kalian sewa dari seseorang itu pula amanah. Dan kemudian beliau barakallahu fikum juga menyatakan, wa minal amanah aidan amanatul wilayah. Wa hiya adhamuha mas'uliyah al-wilayatul amah. Dan sesungguhnya di antara amanah-amanah itu adalah amanah yang diamanai seseorang itu dengan kekuasaan atau kewenangan. Baik itu secara umum wenang untuk terkhusus yang kita ketahui mengatur dakwah, mengurusi dakwah, mengurusi ma'had, dan yang seperti ini adalah sangat besar tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas amanah yang demikian ini. Secara umum, seorang yang diberi amanah berupa kekuasaan untuk mengatur sebuah perusahaan, sebagai pimpinan, sebagai direktur, demikian pula barakallahu fikum, diberi amanah yang kebanyakan dari kita ikhwah untuk mengurusi dakwah. Amanah yang berupa seperti ini adalah sangat besar tanggung jawabnya. Bukan hanya tanggung jawab moral di hadapan manusia yang ada di sekitarnya, tapi juga tanggung jawab akhirat. Lebih dari itu, wilayat al-khasah, yakni wilayah secara khusus yang tanggung jawabnya besar adalah apa yang Allah bebankan kepada para sultan, para penguasa. Presiden, raja, perdana menteri yang mengurusi negara. Mereka diberi amanah barakallahu fikum. Aminun 'alal ummah kulliha. Ala masalihiha ad-diniyah wa masalihiha ad-dunyawiyah. Ala amwaliha allati takunu fi baitil mal. La yabdharuha wa la yunfikuha fi ghairi maslahatil muslimin. Wa ma asbaha dhalik. Barakallahu fikum. Yakni penguasa itu adalah orang yang diberi amanah dengan amanah atas umat ini secara keseluruhannya. Atas kemaslahatan umat ini, baik kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan mereka dari sisi dunia. Juga amanah atas harta mereka yang ada di Baitul Mal. Untuk dia tidak sia-siakan dan tidak dia belanjakan selain untuk kemaslahatan muslimin yang menjadi masyarakatnya. Dan apa yang serupa dengan itu. Maka barakallahu fikum. Ikhwah wa akhwatana fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagian dari kita diberi amanah dakwah, diberi amanah berupa masjid, diberi amanah berupa madrasah, ma'had, diberi amanah untuk ngurusi dakwah umat. Maka ini juga salah satu dari sekian banyak amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita-kita untuk menanggung beban amanah. Amanah yang seperti ini sebagaimana kita ketahui di depan adalah amanah yang sangat besar tanggung jawabnya. Sangat berat tanggung jawabnya. Karena mayoritasnya barakallahu fikum apa yang diamanahkan kepada mereka. Yang pertama adalah apa yang Allah amanahkan dari sisi dakwah ilallah. Kemudian mau tidak mau, sebagian muhsinin mengamanahkan hartanya. Dengan harapan hartanya tadi memberikan manfaat dunia bagi orang lain dan menjadi aset berharga di akhirat buat dirinya. Maka barakallahu fikum, ini adalah godaan besar bagi mereka-mereka yang amanah dakwah, amanah ngurusi dakwah ini. Dipanggul di pundak-pundak mereka. Setan selalu menggoda untuk mereka-mereka ini khianat. Dan tidak menunaikan amanah tersebut dengan baik. Maka hati-hati. Terhadap perkara amanah ini. Barakallahu fiik. Kemudian setelah kita ketahui definisi amanah lughatan mustilahan, kemudian perinciannya, contoh-contohnya, maka barakallahu fikum bagaimana syariat ini memposisikan amanah. Maka barakallahu fikum, bahwasannya syariat ini mewajibkan bagi kita semua umat ini, hamba-hambanya Allah ini, untuk ditunaikan amanah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah. Di sini disebutkan al-amanat, karena amanah terlalu banyak bentuknya tadi. Baik itu amanah berupa harta, titipan, pinjaman, kontrakan, sewaan, ataupun amanah yang berwujud kekuasaan. Kekuasaan untuk mengurusi dakwah, kekuasaan untuk mengurusi perusahaan, kekuasaan untuk mengurusi pekerjaan, semuanya amanah. Dan Allah nyatakan di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menunaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerima amanah, kepada yang harus disampaikan amanah tersebut. Maka yang Allah amanahkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan kaum muslimin, jangan dibelokkan untuk kemaslahatan pribadi. Karena yang seperti ini adalah khianat. Sedangkan amanah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita tunaikan dengan baik. Dan ini adalah ujian untuk menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Berat. Bukan perkara yang ringan. Al-Alamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini dengan penjelasan beliau sebagaimana ada di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Wa kulluha yu'marul insan bi'adaiha. Amanah-amanah dengan berbagai macam dan jenisnya tadi diperintahkan oleh Allah manusia ini untuk menunaikannya. Bahkan Allah nyatakan, innallah ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Kata beliau, ta'amal hadisirah. Perhatikan konteks firman Allah ini. Allah nyatakan, innallah ya'murukum. Padahal Allah sendiri yang berfirman. Allah sendiri yang berbicara, akan tetapi memakai sirah orang ketiga, konteks orang ketiga. Innallaha, padahal Allah sendiri. Yang seperti ini adalah konteks kalimat yang amat sangat kuat. Siratun kuwah, siratus sultan. Allah tidak menyatakan adul amanah, tunaikanlah amanah. Allah tidak pula menyatakan, ini amurukum. Aku memerintah kalian. Tapi Allah nyatakan dengan konteks orang ketiga. Sesungguhnya Allah tidak langsung menyatakan, tunaikanlah amanah. Tidak langsung menyatakan, aku perintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Tapi dengan konteks sesungguhnya Allah. memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Ini adalah kelebihan bahasa Arab daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Setiap konteks mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Seorang raja ketika berbicara kepada rakyatnya, kalian wajib demikian-demikian. Ini berbeda dengan ketika raja itu menyatakan sesungguhnya raja memerintah kalian untuk demikian dan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala dengan uluhiyahnya yang agung memerintah kita untuk menunaikan amanah. Memposisikan yakni sebetulnya Allah ta'ala yang berbicara. Maqamul khitab dengan maqamul ghaib, dengan konteks kalimat, yakni menggunakan bahasa Indonesianya orang ketiga, yang seperti ini mempunyai makna sebagaimana dijelaskan oleh para ulama balaghah, bahwasanya kata yang seperti ini, konteks yang seperti ini penekanannya sangat kuat. Sehingga perkara yang ditekankan ini pun adalah sangat penting. Dan harusnya kita barakallahu fikum punya perhatian yang sangat pula. Menunaikan amanah bukan perkara remeh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya dalam konteks kalimat yang menunjukkan kepentingan terhadap amanah. Dan menunjukkan penekanan untuk penunaiannya. Barakallahu fikum. Yakni untuk ditunaikan amanah-amanah ini kepada yang berhak disampaikannya amanah ini kepadanya. Kemudian barakallahu fikum. Beliau menyatakan lazimul amr bi ada'il amanah ila ahliha al amru bihifziha. Beliau menyatakan sudah menjadi kemestian. Adanya perintah menunaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah. Maka ini pasti di dalamnya ada perintah untuk menjaga amanah tersebut. Kata beliau lagi, li'annahu layyumkin ada'uha ila ahliha illa bihifziha. Karena tidak mungkin seorang itu bisa menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kecuali dia menjaganya. Agar supaya tetap baik sampai dia serahkan kepada siapa amanah ini. Harus dia sampaikan. Dan di dalam menjaga amanah tadi. Beliau barakallahu fikum berpesan. Wa hifdhuha ala yata'ada fiha wa la yufarrid. Dalam menjaga amanah itu, yakni orang jangan melampaui batasan di dalam mengemban amanah tersebut. Jangan pula meremeh-remehkan. Jangan pula meremeh-remehkan. Bal yahfadhuha hifdan taman. Bahkan dia benar-benar menjaga amanah tersebut dengan penjagaan yang sempurna. Dengan kejujurannya. Dengan keikhlasannya. Dengan khosyah. Rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan menganggap enteng perkara amanah tersebut. Hingga amanah tadi tertunaikan kepada yang mesti disampaikan amanah tersebut. Kemudian barakallahu fikum beliau menyatakan pula wa ada'ul amanah min alamatil iman. Dan sungguhnya menunaikan amanah dengan baik itu termasuk dari tanda-tanda keimanan. Kata beliau, fakulama wajatal insan aminan fima yu'tamanu alaih mu'adiyan lahu alal wajhil akmal fa'lam annahu qawiyul iman. Maka kapan saja kamu jumpai seorang yang dia amanah di dalam apa yang diamanahkan kepadanya, menunaikan amanah tadi dengan penunaian yang sempurna, ketahuilah sungguhnya dia orang yang kuat imannya. Wa kullama wajadta kha'inan. Akan tetapi barakallahu fikum, kalau kamu jumpai dia khianat, tidak amanah terhadap amanah yang dia bebankan padanya, maka fa'lam annahu da'iful iman. Ketahuilah dia adalah orang yang lemah imannya. Maka barakallahu fikum, baik itu amanah terkait dengan hartanya orang, kepercayaannya orang, di dalam masalah pekerjaan, bisnis, atau terkhusus amanahnya kaum mukminin wal muhsinin terkait dengan harta mereka yang mereka amanahkan untuk dijalankan di jalannya Allah. Barang siapa yang amanah dan menunaikan amanah dengan baik, maka itu tanda kuatnya keimanan. Termasuk barakallahu fikum amanah untuk mengurusi anak-anak pratafid atau TK atau santri-santri yang lainnya. Itu amanah besar. Tak boleh kita meremeh-remehkan, memandang ini kegiatan sebagaimana para pengajar di dunia pengajaran umum. Yang penting masuk, nyampaikan materi. Nah, terlambat dikit tidak apa-apa, terlambat banyak biasa. Kemudian selesai. Kalau pada waktunya ya alhamdulillah, kalau tidak itu juga biasa. Anak-anak ini paham pelajaran, mengamalkan apa yang diajarkan, bukan tanggung jawabnya. Toh anak orang lain. Maka hati-hati. Anak-anak di ma'had-ma'had adalah amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Yang Allah akan menilai kita. Kita orang-orang yang amin atau wa iyadu billahi min dzalik khain. Demikian pula dalam perkara dakwah. Maka barakallahu fikum. Amanah itu berat. Tanggung jawabnya berat. Pelaksanaannya, penunaiannya berat. Lebih-lebih syaitan. Dalam perkara yang sudah berat, meletakkan ranjau-ranjau rintangan yang membahayakan orang-orang yang diberi amanah. Dengan berbagai macam amanah tadi. Barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan contoh kepada kita semua. Wa minal amanat ma yakun bainar rajul wasahibi minal umur al-khasah allati la yajibu an yutalla 'alaiha ahad. yakni di antara amanah-amanah yang diamanahkan pula adalah amanah tentang sebuah rahasia, perkara yang khusus, yang seorang tidak suka kalau ada orang lain yang tahu. Ini perkara perlu kita perhatikan. Karena sungguhnya terkadang perkara-perkara yang harus disimpan ini tersebar dan menjadi fitnah. Dan menjadi masalah besar yang mengganggu kebersamaan dan persatuan ikhwah. Yani barakallahu fikum. Maka yang seperti ini la yajuz li sahibi ayuh bi rabbiha falasta'manta ala hadisin hadasaka bihi wa qala laka hadha amanah fa innahu la yahillu lak an tuhdir bihi ahadan minan nas walau kana aqrabun nas ilaik. Maka kalau terjadi yang seperti ini, lebih-lebih orang tadi berkata kepadamu, ini amanah, tolong dijaga. Jangan sampaikan sebelum waktunya. Tapi dia kemudian dengan ambisinya, dengan apa, ingin menjadi orang yang terdepan dan nomor satu, langsung disampaikan. Padahal ini amanah yang harus dia jaga dan tidak boleh dia sampaikan kepada siapapun. Dari kalangan manusia. Sekalipun ini manusia yang terdekat. Lebih-lebih barakallahu fikum. Yakni para dua. Para asatidah yang kadang-kadang barakallahu fikum. Jadi tempat curahan hati. Bahasanya sekarang curhat. Masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah yang lainnya. Orang ini tanya, minta solusi dan lain sebagainya. Ketika tidur di dekatnya istrinya. Kemudian dia cerita, fulan tadi. Mengeluhkan istrinya, fulan demikian, demikian, demikian. Diceritakan kepada teman tidurnya. Padahal itu amanah. Orang ini cerita bukan untuk diceritakan kepada yang lainnya. Tapi minta solusi. Maka dia sampaikan pada Tuhanku. Padahal ada korinah orang ini tidak ingin menyampaikan ke sembarang orang. Nyatanya dia datang ke ustadznya. Kemudian minta masukan. Tapi diceritakan. Kemudian istrinya cerita kepada adik istrinya. Kemarin suami bilang, katanya keluarganya fulan. Begini dan begini. Ini cerita kepada temannya. Temannya punya teman cerita lagi. Akhirnya jadi rahasia umum. Yang lebih parah lagi. Tanpa ada penyelesaian dan solusi. Yang seperti ini bentuk pengkhianatan. Itu barakallahu fikum. Orang diadui sama fulan ini kondisi dakwah demikian-demikian. Punya solusi dia. Dimintai solusi. Tapi dia bahkan ceritakan kepada banyak orang. Yang akhirnya mengganggu kebersamaan dan persatuan ikhwah. Gara-gara hianat. Cuma dalam masalah amanah yang berupa pembicaraan. Bukan harta. Barakallahu fikum. Maka beliau berpesan, yakni Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, alaina annuhafid alal amanat wa awalu syekh annuhafid alal amanat allati bainana wa baina rabbina. Wajib bagi kita semua untuk menjaga amanah-amanah semuanya. Dan perkara yang pertama dari amanah yang harus kita jaga adalah amanah-amanah yang tanggung jawab kita adalah tanggung jawab kepada Allah Rabbina. Adzamul hukuk alaina. Yang merupakan hak yang paling besar. Yang menjadi beban kita untuk menunaikannya dengan baik. Yakni amanah terkait dengan dakwah pula. Jangan sangka para pengkhianat itu hanya dari kalangan juhala. Tidak amanah ini orang-orang awam, orang-orang jahil. Sedangkan yang punya ilmu tidak mungkin khianat. Barakallahu fikum. Bahkan menjadi pemandangan yang kita saksikan. Khabar yang kita dengar. Adanya para pengkhianat. Terkait dengan amanah yang Allah berikan. Kepada mereka orang-orang yang punya ilmu dan talabatil ilmi. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Di antara pengkhianat amanahnya Allah kepada para hambanya. Yakni amanah untuk menyampaikan Al-Haq. Adalah mereka-mereka yang berilmu. Yang Allah sebut di dalam kitabnya sebagai Ahlul Kitab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di antara pengkhianat-pengkhianat terkait amanah yang Allah berikan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat adalah du'at ila abwabi jahannam, para dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Iqtida, beliau menyatakan man fasada min ulama'ina fa fi sibl yahud, maka manusia yang rusak dari kalangan orang-orang yang berilmu di kalangan kita adalah menyerupai Yahudi. Sehingga dari ucapan beliau dan dari nas-nas yang tadi, Quran maupun hadis tadi, di antara para pengkhianat amanah adalah orang-orang yang punya kapasitas menyampaikan ilmu, mendakwai umat. Ingat, kapasitasnya sekedar menyampaikan ilmu dan mendakwai umat, tapi tidak untuk menunaikan amanah. Bahkan dia pengkhianat yang dampaknya memberikan kerusakan dan kebingungan bagi umat. Tidak menjadikan umat ini tentram, damai, di dalam berpegang dan bersabar untuk mempelajari Al-Haq, mengamalkan Al-Haq, dan memperjuangkan Al-Haq. Tapi berbagai macam kerancuan yang memberikan iskan, kejanggalan-kejanggalan, teskil, keraguan-keraguan, tisbih, kerancuan-kerancuan yang melemahkan iman dan memporak-porandakan kesatuan dan kebersamaan ikhwah. Maka barakallahu fikum. Ini perkara besar, terkhusus mereka-mereka yang Allah beri amanah terkait dengan dakwah. Amanah yang besar, amanah yang wajib kita jaga kali pertama dan pertama kali. Yakni amanah Yang terjadi amanah itu antara kita dengan Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata beliau, "Tsumma ba'da dzalik may yakunu min huquqil khalqi al-aqrab fal aqrab wallahu al-muwafiq." Kemudian setelah itu adalah amanah yang barakallahu fikum terjadi dari hak-haknya para makhluk, dari yang terdekat kemudian kepada yang dekat. Ikhwah wa akhwatana fillah barakallahu fikum jami'an. Perkara amanah sudah kita ketahui adalah perkara yang harus kita tunaikan dengan baik. Maka peringatan-peringatan dari Al-Quran was Sunnah tentang amanah ini supaya umat ini waspada dengan yang namanya amanah, untuk hati-hati jangan sampai jadi pengkhianat terhadap amanah yang diamanahkan pada dirinya. Maka diantaranya Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang keberadaan amanah di dunia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari jalan Hudzaifah ibnil Yaman, lafaz yang ada di sini yang saya bawakan adalah apa yang ada di Sahih Bukhari. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haditsaini." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawakan hadis, menceritakan kepadaku dengan dua cerita. Ra'aitu ahadahuma, yang salah satu dari apa yang beliau ceritakan kepadaku telah aku lihat buktinya. Wa ana antadhirul akhar, dan aku sedang menunggu terjadinya dan nampaknya cerita yang lain. Hadasana, beliau bercerita kepada kami, "Anal amanah nazalat fi jadri kulubir rijal." Sungguhnya amanah itu Allah turunkan di relung hati sanubari yang paling dalam dari seorang hamba, dari seseorang. Jadi amanah itu sebetulnya menancap kuat di hatinya manusia. Suma alimu minal Quran, suma alimu minas sunnah. Kemudian manusia itu belajar Quran, belajar sunnah, sehingga amanah itu semakin terpelihara di hati-hati mereka. Yani amanah itu barakallahu fikum semakin terjaga, terpelihara di hati-hati manusia. Ini cerita yang pertama yang Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu telah melihatnya. Para sahabat yang amanah, yang barakallahu fikum seorang merasa aman di dalam memberikan amanah kepada seseorang, apapun bentuk macam amanah tersebut. Apakah itu harta, ataukah itu rahasia, tenteram, tenang, tidak khawatir adanya pengkhianatan. Itu sudah dibuktikan dan dilihat oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadatsana, kemudian beliau menyatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yakni dengan cerita yang kedua. An rafiha, yakni tentang dicabutnya amanah tadi. Amanah ini memang kuat Allah tempatkan di lubuk hati yang paling dalam dari manusia ini. Tapi amanah itu nantinya akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau jelaskan, yanamur rajul an-naumah fatuqbad al-amanatu min qalbi. Seorang tidur. Dengan tidurnya nyenyak. Kemudian ketika tidur tersebut, dicabutlah amanah. Berarti kalau tidak mau amanah dicabut, jangan tidur. Artinya tidur seorang itu, kemudian dicabut. Ini sebetulnya tanbih, begitu cepatnya amanah itu dicabut oleh Allah Jalla wa'ala dari hati seseorang. Satu kali cabutan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yadhallu atharuha misla atharil waqt, sehingga sisa dari amanah yang tersisa di hatinya itu tinggal sedikit seperti buliran keringat. Langsung hilangnya banyak sekali. Sumayana munaumah. Kemudian namanya manusia. Tidur lagi dia. Maka ketika tidur ini. Fatukbok. Dicabut lagi amanah. Fayaqqa atharuha. Mislal mujid. Kejamr. Dahrajtaha. Atau dahrajtahu. Ala rijlik fanafidha fatarahu muntabira walaysa fihi syai'. Kemudian tambah sedikit lagi sisa amanah tadi. Seperti kalau kamu letakkan bara api, kemudian kamu injak dengan kakimu, kamu melihat kakimu melepuh. Kelihatannya melepuh, tapi ternyata tidak ada isinya apa-apa. Kelihatannya amanah, tapi sungguhnya sudah tidak ada amanahnya. Begitu cepat amanah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati seseorang. Dan ini kita buktikan pula. Seorang yang kita kenal dulu amanah, masya Allah besar amanahnya. Dengan godaan setan, sedikit demi sedikit hilang keamanahannya. Mulai dia meremeh-remehkan amanah yang dia amanahkan, yang Allah amanahkan kepada dirinya. Mulai dia nanti saja menyia-nyiakan amanah. Tidak apa-apa sekali demikian. Kan demikian dan demikian. Akhirnya dia khianat. Pudar amanah dia yang dulu. Bahkan sirna keamanan dia yang dulu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fayusbihun nas yatabayyaun falayakadu ahadun yu'addil amanah. Kemudian manusia ketika itu mengadakan transaksi jual beli, maka hampir-hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Semuanya pengkhianat. Kalau tidak percaya, kita pergi ke pasar. Layaknya para pedagang pasar sudah. Yang menjual tidak amanah, yang membeli pun tidak amanah. Sudah, barakallahu fikum. Barang yang jelek ditutupi. Yang membeli pun bagaimana mengakali supaya dia mendapatkan barang itu dengan super murah sekali. Dihalalkannya mencela dagangan. Hari ini jelek gitu. Kemarin lebih baik saja, lebih murah. Padahal tidak ada yang kemarin. Kemarin tidak ada yang lebih baik. Dan tidak ada yang lebih murah. Ini pendapatan. tujuannya sama saja. Ini tadi di perempatan sana ditawar 1 juta. Padahal siapa yang menawar? Manusia tidak ada yang menawar. Bahkan jin pun tidak ada yang menawar dia. Tapi dia katakan tadi di perempatan ditawar. Ditawar siapa? Sudah di sana. Ada bahkan yang bersumpah-sumpah. Dan lain sebagainya. Kalau kita lihat para pengkhianat. Maka Rasulullah SAW gambarkan terjadi transaksi jual beli di antara manusia dan hampir-hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Maka barakallahu fikum. Kemudian beliau nyatakan, fayuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan. Kemudian dikatakan bahwasannya di kabilah Bani Fulan ada seorang yang amanah. Saking langkanya orang amanah. Fayuqalu li rajul. Maka dikatakan kepada orang ini tadi. Saking langkanya. Termasuk barang langka amanah ini. Karena hampir-hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah. Ketika dikabarkan ada yang amanah. Langsung diberi komentar-komentar yang superior. Yakni ma'akalah. Alangkah pandainya orang ini. Wa ma'atrafah. Alangkah cerdiknya orang ini. Wa ma'ajladah. Alangkah kokohnya orang ini. Masih memegang amanah. Padahal. Wama fi qalbihi mithqalu habbah hardalin min imanin. Padahal orang yang dikomentari tadi, orang-orang yang tidak pantas dikomentari dengan komentar yang bombastis, yang superior tadi. Karena apa? Tidak ada iman di hatinya walaupun sebesar biji sawi. Tapi masya Allah dipuji. Karena dia masih amanah. Sekarang ini barakallahu fikum. Kita kalau tahu orang kafir dan lain sebagainya. Tapi amanah dalam dagang dan lain sebagainya. Itu. Baude itu. Amanah itu. Amin. Masya Allah kokoh itu. Teguh memegang amanah. Padahal untuk keuntungan dagang. Bukan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dipuji dia di pasar sebagai penjual paling amanah. Padahal dia orang kafir. Dikagumi karena keamanahannya. Padahal dia tidak punya iman. Saking langkanya amanah. Sulit dijumpai pada orang-orang yang beriman sekalipun. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sudah terjadi kalau di zaman kita ini. Orang yang dipuji keamanahannya. Kokoh memegang amanah. Jujur dalam berdagang. Kadang-kadang kita lihat orang-orang yang tidak ada iman pada dirinya. Bahkan orang-orang kafir. Keamanan dia cuma dengan pertimbangan keuntungan perdagangan dia. Servis dia kepada para pembeli yang beli di tempatnya. Barakallahu fi. Kemudian berkata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Walaqad ata 'alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. La in kana musliman raddahu 'alayya al-Islam wa in kana nasraniyan raddahu 'alayya sa'ihi. Fa amal yawm fama kuntu ubayyi illa fulanan wa fulana." Barakallahu fikum. Dan sungguh telah datang padaku suatu zaman yang aku tidak peduli. Di dalam jual beli aku mau jual kepada siapapun. Kalau dia muslim, Islam menjaga keamanan dia. Kalau dia nasrani, ketakutan dia kepada penguasanya menjaga dia untuk khianat. Tapi hadapun hari ini, kata beliau, aku tidaklah melakukan transaksi jual beli kecuali kepada fulan dan fulan. Karena sudah jarang yang amanah. Barakallahu fikum. Di sini benar-benar amanah adalah barang yang langka di suatu masa. Amanah adalah perkara yang harus kita jaga. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah karuniakan amanah yang terjaga di hati-hati kita. Selain kita berusaha untuk menjadi orang yang amanah. Dengan mempertebal rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum. Beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang kita saksikan di hari-hari kita ini. Beliau menyatakan, al-yawm mistaqa hadal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innaka tasta'rid an-nas rajulan-rajulan hatta tablagh ila haddil mi'ah awil mi'at la tajidu rajul al-amin alladhi adam amanah kama yanbaghi fi haqqillah wala fi haqqin nas. Pada hari ini adalah bukti kebenaran dari apa yang ada di hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kamu dihadapkan dengan manusia satu persatu sampai jumlah 100 atau sampai beratus-ratus, maka kamu tidak jumpai seorang yang amanah, yang menunaikan amanahnya sebagaimana semestinya, baik itu di dalam haknya Allah atau haknya manusia. Kalau fikum, ini fenomena nyata yang membenarkan hadis ini. Sulit kita untuk mencari orang yang bisa kita beri amanah. Amanah apapun itu. Sulit. Dan beliau nyatakan, qad tajidu rajulan aminan fi haqqillah yuadi salah wa yuadi zakah wa yasum wa yahaj wa yakrullah kathira wa yusabbih lakinnahu fil mal laisa aminan. Kita jumpai, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang beliau jelaskan ini di Syarah Riyadhus Shalihin beliau. Terkadang kamu jumpai seorang yang masya Allah amanah di dalam haknya Allah. Menunaikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, berhaji, banyak-banyak berzikir, bertasbih. Akan tetapi di dalam perkara harta, dalam perkara harta, dia bukanlah orang yang amanah. Masya Allah, kita lihat masya Allah, ibadahnya. Dia aktivis. Aktivis apa? Aktivis dakwah. Tapi giliran ujian yang namanya harta, dia jadi orang yang tidak amanah. Barakallahu fikum. In wukila ilaihi amal hukumi farrata. Wasara la ya'ti lidawam illa muta'akhira. Wa yakhruj qabla intihai al-waqt. Wa yudayi'u fil nam wa yudayyi'ul ayyam al kathira fi asghalihi al khasa. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ketika dia diamanai sebuah amalan, kalau yang dicontohkan di sini amalan terkait dengan pekerjaan, kewajiban dia sebagai pegawai pemerintahan. Tapi barakallahu fikum, ini sekedar contoh. Bisa juga kita-kita yang diberi amanah tentang amanah, amalan-amalan dakwah. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, orang ini sangat meremehkan amanah. Jadilah dia orang yang selalu datang terlambat. Dan pulang sebelum selesai waktunya. Mungkin yang ada sebagian yang bekerja di instansi pemerintahan atau swasta mendapati yang seperti ini. Lebih-lebih kalau bosnya sedang cuti. Kita masuk ke instansi, minta dilayani dan lain sebagainya misalnya. Para pegawainya sedang rujaan. Manggil tukang pedagang gitu. Kemudian dia jajanan, ada yang pesan-pesan ini. Kita nunggu di loket, kemana ini yang tunggu? Ternyata sedang ngerumpi. Padahal jam kerja. Kemudian belum waktunya selesai tutup, sudah tutup. Duh, tutupnya kan jam 10. Ini kan 10 kurang setengah jam. Sudah tutup setengah jam. Ini aturan siapa? Oh, ini sudah berlaku. Umum di sini. Kalau sampai tutupnya benar jam 10, itu tidak umum. Nah, barakallahu fiik. Rusak sudah. Kita lihat barakallahu fiik. Meremeh-remehkan. Bahkan dia menyia-nyiakan banyak waktu, banyak hari untuk kesibukan pribadi. Ini barakallahu fikum, dikalahkan amanah dakwah. Dikalahkan amanah, amanah yang diberikan kepadanya karena kesibukannya sendiri. Maka yang seperti ini menjadi fenomena. Bahkan beliau nyatakan, ana katajidu fi muqaddamati nas fil masajid. Padahal dia selalu terdepan ketika di masjid. Wa fi shadaqat, dalam sedekah seperti itu. Wa fi siyam, wa fil hajj, lakinnahu laisa aminan min jihati ukhra. Naam barakallahu fikum. Yang seperti ini menjadi koreksi bagi kita semua tentang apa yang Allah amanahkan di pundak-pundak kita. Mengoreksi diri-diri kita. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu memprioritaskan dan mengutamakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai prioritas yang pertama dan utama. Apalagi barakallahu fikum, kalau amanah itu wujudnya harta dan kita memakannya, wa iyadu billahi min dalik, apa yang sungguhnya kita tidak boleh makan darinya. Itu adalah titipan yang harus kita jaga. Itu amanah yang harus kita pelihara. Tapi kita manfaatkan untuk apa yang masuk ke dalam perut kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha tayyib la yaqbalu ila tayyib wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Dan sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah ila akhirih. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Kemudian Allah berfirman menyeru orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik, baik di dalam cara menyarinya dan baik dari sisi kehalalannya. Dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ar-rajul yutiru safar as'ad akhdar yamudu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabahu حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang lama safar, dan kita ketahui safar termasuk majal mustajabat lidu'a. Dengan safar yang safar ibadah sekalipun yang melalaikan dia dari mengurusi dirinya sehingga barakallahu fikum kusut rambutnya, berdebu badan dan pakaiannya, dia berdoa dalam keadaan di waktu yang doa itu mestinya diijabai. Dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, akan tetapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai dari barang yang haram, dengan usaha yang haram, dan dia disuapi dari perkara yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana yustajabu lidzalik. Maka siapa saja yang diamanai dengan apa yang terkait dengan amanah maliyah, harta, baik itu harta perusahaan atau harta titipannya muhsinin, hati-hati dari mengambil manfaat dari apa yang tidak diizinkan oleh syariat. Waspadai, itu menjadi penghalang yang besar dari doa-doa kalian barakallahu fikum kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan dirimu, untuk kebaikan keluargamu dan anak turunmu. Bukan perkara kecil. Terkadang sedikit yang masuk di perut, akan tetapi dari perkara yang haram ini menjadi penghalang yang besar untuk seorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya kelak. Barakallahu fikum. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 34. Allah nyatakan, wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janjimu. Karena sungguhnya janji-janjimu, termasuk janji untuk anak-anak, adalah perkara yang akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang lebih parah lagi, yakni orang-orang yang beralasan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini, di dalam syarah Riyadhus Salihin, ya ta'ala lubadunas fayaqulu kaifa tamna'uni min at-tijarah wa hunaka wuzara' yatajarun bil aradi wa indahum syarikat kabira fanaqulu idza dhalla an-nas lam yakun dhalalahum Hudan. Ya ini barakallahu fikum, beliau menggambarkan adanya orang yang mungkin ketika jadi pegawai ada larangan dari negara untuk juga berdagang. Supaya konsentrasinya itu kepada pekerjaannya dan tidak untuk mengurusi bisnisnya sendiri. Tapi dia beralasan, kenapa kamu melarang saya? Padahal banyak, bahkan para menteri, atasan-atasan saya, dia berdagang. Dia punya CV-CV perbisnisan di berbagai tempat. Kenapa saya yang cuma satu tempat tidak boleh? Maksudnya begitu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, jangan kamu jadikan kesesatan mereka sebagai petunjuk bagimu untuk sesat juga. Di sini juga hewan-hewan juga sama saja. Dia juga begini-begini, saya juga begini. Itu semuanya datang terlambat. Bahkan mudirnya juga terlambat. Dan itu tidak sekali, dua kali. Setiap hari terlambat, tiada hari tanpa terlambat. Maka saya pun menerlambatkan diri. Walaupun saya bisa tidak terlambat. Begitu. Seperti itu seorang muslim. Barakallahu fiik. Dan menjadikan ketergelinciran seseorang, kesesatan seseorang, untuk alasan untuk melakukan kesesatan, ini termasuk dari masalah min masail jahiliyah. Jangan ikut-ikutan dengan falsafahnya orang Jawa. Jamane jaman edan, raedan rakomanan, semua orang jadi edan. Sehingga alasannya lah fulan juga begitu. Yang adil Ustaz. Kalau anak ditegur, fulannya ditegur. Iya, Ustaznya belum tahu fulan juga demikian. Tapi kamu yang perlu ditegur. Kalau kamu sudah tahu fulan melakukan kesalahan, kenapa kamu dengan alasan fulan, kamu ikut-ikutan salah? Mestinya kalau kamu lihat fulan salah, kamu nasihati. Kamu beri masukan agar supaya Ustaz menegurnya. Jangan terus, oh fulan salah, saya salah juga. Saya salah juga. Dua orang, tiga orang, sampai sembilan orang melakukan kesalahan. Berarti ini alasan saya untuk menjadi yang ke-10. Tidak benar. Tidak benar yang demikian ini. Seorang muslim memegang apa yang dia amanahkan. Hingga dia menunaikan amanah itu dengan baik. Na'am barakallahu fikum. Kemudian. Setelah kita tahu bagaimana amanah itu akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian cepat. Sehingga amanah ini menjadi barang langka di muka bumi ini. Sampai-sampai kalau ada orang yang punya amanah, luar biasa apresiasi masyarakat atau umat kepada dia. Sekalipun dia orang yang tidak pantas untuk diagungkan. Untuk dipuji. Karena dia tidak punya iman. Karena dia orang kafir. Ini saking langkanya amanah. Maka barakallahu fikum, perhatikan ini. Pegangi amanah tersebut. Lain dari itu barakallahu fikum, yang kita perlu perhatikan pula. Dari peringatan agama ini bahwasannya. Mengkhianati amanah perkara yang dicela oleh agama kita. Mengkhianati amanah adalah perkara yang dicela oleh agama kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salasun, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, Wa idza tumina khana. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Yang pertama, kalau bicara dusta. Yang kedua, jika berjanji menyelisih janjinya. Yang ketiga, kalau diberi amanah mengkhianati amanahnya. Kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan hadis ini. Kata beliau, al-ayah yaknil alamah. Ayat yang dimaksud di sini adalah tanda, ciri-ciri seorang munafik. Bahkan barakallahu fikum menjadi bukti kemunafikan seorang, baik amali ataupun i'tikadi. Baik amalannya saja atau sampai yang sudah menjadi keyakinannya. Ini sebagaimana Allah menggunakan kata ayah itu untuk mempunyai makna al-alamah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Su'ara ayat 197 Allah nyatakan, awalam yakul lahum ayah ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Apakah belum ada bagi mereka satu tanda, bukti, ciri khas, yang ciri khas ini, bukti ini, tanda ini telah diketahui oleh ulama bani Israel, yakni tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Sudah ada tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kebenaran ajaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat diketahui mereka di dalam kitab-kitab mereka. Juga apa yang Allah firmankan di dalam surat Yasin ayat yang ke-41, wa ayyatul lahum ana hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Bukankah itu sebagai tanda bagi mereka bahwasanya kami membawa anak turun mereka di sebuah bahtera kapal yang penuh muatan. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini, ayatul munafik itu alamatul munafik. Tanda-tanda seorang munafik. Ada tiga tadi. Kemudian kita perlu tahu siapa munafik. Kata beliau, alladhi yusiru sar wa yudhir al-khaira. Orang munafik adalah orang yang menyembunyikan niat jahatnya dan kejahatannya, dan yang dia nampakkan kebaikan. Tipe-tipe munafik seperti itu. Alos ngarep, bendol buri. Depannya halus. Ikat itu depannya halus, ya. Belakangnya bendol. Depannya setakin rapi, belakangnya keris. Depannya halus, ini bahaya semua. Kemudian munafik itu adalah orang-orang yang ayyusyiral kufra wa yudhiral islam. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislamannya. Kemudian beliau menjelaskan beberapa penjelasan yang mungkin barakallahu fikum bisa dikaji di sini, mungkin ada kajian Riyadhus Shalihin sehingga nanti akan lebih lengkap penjelasan tentang siapa munafik. Al-muhim yang beliau jelaskan di sini adalah orang yang menampakkan kebaikan padahal di balik niatnya dan hatinya kejelekan. Menampakkan keislaman padahal sungguhnya yang ada di dalam hatinya kekufuran. Sehingga jelas di sini munafik itu jelek. Sehingga tanda-tanda yang akan disebutkan di sini nanti adalah perkara-perkara yang jelek. Karena merupakan ciri khas orang jelek. Di antaranya barakallahu fikum adalah yang pertama, kalau berbicara dusta. Sebelum barakallahu fikum kita perinci satu persatu dari tanda-tanda ini, ada perkara yang perlu kita perhatikan dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menyatakan al-munafiq lahu alamat ya'rifuha alladhi a'tahu Allahu firasah wa nura fi qalbihi. Orang munafik itu memiliki tanda-tanda yang tanda-tanda tadi diketahui oleh orang yang Allah berikan padanya firasat dan cahaya ilmu di dalam hatinya. Ya'riful munafik min tatabu ihwalihi. Jadi barakallahu fikum, orang yang diberi firasat, diberi nur ilm oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, melihat gelagatnya seseorang, itu tahu siapa hakikat orang ini. Sehingga kalau ada ulama misalnya menghukumi seseorang dengan hukum yang di kalangan awam tidak terlihat kejelekan pada orang ini, jangan nyalahkan ulamanya. Karena di sini beliau memberitahukan kepada kita, orang-orang munafik itu memiliki tanda-tanda yang bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Dengan firasatnya dan dengan ilmunya, dengan meneliti ahwal mereka. Dengan tasarruf mereka. Akhirnya ulama ini tahu, fulan ini berbahaya. Fulan ini masya Allah punya banyak makar. Fulan ini demikian demikian. Ini barakallahu fikum, dengan melihat gelagat dia, tasarruf dia. Sekali, dua kali, tiga kali berjumpa sampai beberapa kali akhirnya. Dari sekedar memperhatikan kondisi orang ini tadi, ulama ini mendapatkan firasat dan dengan bimbingan ilmunya bisa mengetahui siapa orang yang ada di depannya. Ini perlu kita ketahui. Allah memang karuniakan firasat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Dengan ilmu yang mumpuni, seorang bisa menganalisa siapa manusia yang sedang berada di hadapannya. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita yakni benar-benar memperhatikan ucapan para ulama, terkhusus barakallahu fikum terkait dengan apa yang para ulama peringatkan kita dari orang-orang yang diperingatkan kita darinya. Karena beliau tidak berbicara karena bisikan-bisikan orang yang tidak suka kepada orang ini. Ulama jauh dari bisa dikelabui seperti anak-anak kecil. Yang kedua, para ulama berbicara dengan ilmunya. Dan apa yang Allah karuniakan dari firasat. Yang seperti ini maklum di kalangan para ulama ahli ilmi. Pembicaraan tentang firasat, tentang keutamaan ahli ilmi. Bukannya bisa membaca hati seseorang. Tapi dengan ilmunya dan firasatnya, mempunyai analisa yang tepat di dalam menilai seseorang. Maka perhatikan apa yang para ulama peringatkan kita dari orang-orang yang secara zahir dan kacamata kita itu tidak ada cacat. Karena dengan kacamatanya para ulama, kuman di seberang laut pun menjadi tampak. Tapi dengan kacamatanya juhala, gajah di pelupuk mata tak nampak. Peribahasa, pelajaran SD. Al-Muhim, itu salah satu tanda-tanda yang khusus para ulama ketahui. Namun demikian barakallahu fikum, wa hunaka alamat zahirah ma tahta ila firasah. Tanda-tanda kemunafikan itu ada tanda-tanda zahirah yang gamblang, ndak butuh firasat-firasatan. Ceto, kata orang Semarang sih. Ceto wilo-wilo. Jelas gamblang. Dan di antara tanda-tanda yang gamblang dan jelas tadi, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Ya, ini barakallahu fikum, tiga tanda tadi. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzdzab. Kedua, kalau dia ngomong dusta. Ngomong telah begini, begini, fulan, begini, begini. Ketika kita cari, kita teliti. Tidak seperti itu. Maka barakallahu fikum. Beliau nyatakan, fa idza ra'aital insan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yadzib, kalau kamu menjumpai orang itu, semua kabar yang dibawa dia itu mayoritasnya bohong. Fa'lam ana fi qalbihi subatun minan nifaq. Ketahuilah di dalam dirinya ada satu cabang dari cabang kemunafikan. Tanda kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia punya janji, menyelisihimu. Yakni, orang ini kalau berjanji, sering-seringnya menyelisih janjinya. Maka beliau menyatakan, kalau kita menjumpai, yakni menjumpai seseorang yang kalau berjanji, yakni idza wajadta rajul yughdir katsiran bima yu'id, kalau kamu menjumpai orang yang seringnya mengingkari apa yang dia janjikan, wala yufi, dan tidak menepati janjinya, fa'lam ana fi qalbi su'batun minan nifaq. Ketahuilah bahwasannya di dalam dirinya ada kemunafikan. Wal iyad billah. Dan yang terakhir, yang ketiga, idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dia khianat. Ini syahid di dalam apa yang kita bahas pada pertemuan pagi ini. Seorang munafik itu kalau diberi amanah selalu mengkhianati amanah. Baik itu amanah-amanah terkait dengan rahasia, dengan harta, apalagi barakallahu fikum, amanah-amanah yang penting. sehingga tidak sepantasnya seorang mukmin memiliki sifat mengkhianati amanah yang dia diberi amanah dengannya. Maka demikian pula kalau kita jumpai orang yang tidak bisa dipegang amanahnya, diberi amanah dia selalu khianat, maka di dalam hatinya pula ada cabang kemunafikan. Dari hadis ini barakallahu fikum, ada perkara yang Nabi SAW peringatkan dari kita. Yang pertama, nuhdiru min hadhihi sifat ad-damimah. Kita harus waspada terhadap sifat-sifat tercela ini. Bicara dusta, berjanji menyelisih, diamanai khianat. Kenapa kita harus waspada? Karena sifat-sifat tercela ini min alamatin nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Kita sebagai seorang muslim, amanah dalam pekerjaan, amanah di dalam banyak hal, bukan untuk keuntungan pribadi, karena ingin menjauhi sifat tercela, ingin menjauhi sifatnya munafik yang tempatnya fidar gil asfal minan nar, di lapisan kerak paling bawahnya neraka. Wa yakhsha an yakun hadha an-nifaq al-amali mu'adiyan ila nifaq fil i'tiqad. Kenapa kita jauhi? Karena kita khawatir amalan-amalan kemunafikan ini akan menggiring kepada nifaq i'tiqad. Bahasanya kebiasaan berdusta, kebiasaan menyelisih janji, kebiasaan mengkhianati amanah menjadi mentalitas dari seseorang yang menjadikan dia memiliki mental munafik. I'tiqad nifaq. Yang nifaq i'tiqad ini wa iyadu billah min dalik, fayakunul insan munafiqan nafaqan i'tiqadiyan fayakhruju minal islam wa huwa la yasqur. Sudah dengan mentalitas munafiknya itu, selalu berdusta dalam ucapannya, selalu mengingkari janji-janjinya, dan itu menjadi tobi dia, watak dia, karakter dia yang keluar dari hatinya yang paling dalam, dari keyakinannya. Kemudian dia mengkhianati amanah-amanahnya, dia telah nifaq i'tiqadi. Yang dengan nifaqnya tadi keluar dari Islam dalam keadaan dia tidak merasa. Perkara yang kedua, linahdhira may yattasif bihadhi sifat. Yang kedua, hadis ini disampaikan supaya kita waspada terhadap orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini. Kalau kita berhadapan dengan orang, bicaranya tidak bisa dipegang, janjinya selalu meleset, diamanai selalu tidak beres, waspada dari dia. Wa na'lam annahu munafiq, dan ketahuilah bahwasanya dia itu munafik, baik sekedar nifak-nifak amalan dia atau bahkan i'tiqadnya dia. Dan munafik itu yukhadi'una wa yal'abina wa yaghurruna bihalawati lafzihi wa husni qawlihi. Karena orang munafik itu memang membuat tipu daya untuk kita. Memang mempermainkan kita. Memang menipu kita dengan manisnya lafad-lafad dia. Dengan bagusnya ucapan-ucapan dia. Ucapannya bagus. Janji-janjinya manis. Semanis madu. Madu asli. Memang seperti itu munafik. Maka waspadalah dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga memperingatkan kita ketika orang yang amanah itu sudah langka, jangan sampai kita mengamanahkan sesuatu kepada orang yang tidak amanah. Karena yang seperti itu termasuk menyia-nyiakan amanah. Mengamanahkan kepada seseorang yang dia tidak pantas mengemban amanah. Barakallahu fikum. Maka ini menyia-nyiakan amanah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza duyyat al-amanatu fantadhiris sa'ah." Kalau atau jika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Kemudian ada yang bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Kata beliau, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli, fantadhiri sa'ah." Kalau disandarkan suatu urusan itu bukan pada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Artinya barakallahu fikum. Apa yang kita perhatikan supaya tegak syariat penunaian amanah, maka mereka-mereka yang akan mengamanahkan sesuatu jangan sampai sembarangan memberikan amanah. Selektif. Jangan tergesa-gesa. Jangan sekali dua kali ketemu dengan tipe-tipe munafik yang manis bibirnya tapi pahit kenyataannya. Yang indah-indah ucapannya tapi ngedebus buktinya. Hati-hati. Pertemuan pertama begitu menggoda. Saya akan pegang amanah ini. Dan tipe-tipenya seolah orangnya itu halus-halus. Kalempit-lempit. Nah, barakallahu fikum. Kalem sekali. Pelan-pelan. Seolah-olah ta'ani. Sebelum datangnya amanah. Tapi kalau amanahnya sudah datang, apalagi harta, cepat pembelanjaannya. Tidak ada lagi ta'ani, hati-hati, dan lain sebagainya. Hati-hati. Peringatan Rasulullah SAW. Jangan sia-siakan amanah. Dengan apa ya Rasulullah? Disia-siakan amanah ketika amanah itu tidak diamanahkan tepat kepada orang-orang yang amanah. Kemudian yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di dalam sahih Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La imana liman la amanah lahu wa la dina liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Maka barakallahu fikum. Dengan dalil-dalil yang berbicara tentang perintah Allah Ta'ala untuk menunaikan amanah apapun bentuknya dan macamnya dengan baik. Dan dari peringatan-peringatan agama, begitu mahalnya dan langkanya amanah di tengah-tengah zaman kita ini. Dan juga dari peringatan agama, akan hinanya para pengkhianat yang mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada dirinya. Maka ini cukup bagi kita untuk berusaha sekuat kemampuan kita untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Dan untuk meletakkan amanah tepat pada tempatnya. Maka barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji bersama pada pagi hari ini menjadi koreksi bagi kita. Setiap kita punya amanah. Baik dalam lingkup kecil, yakni amanah yang terkait antara diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau amanah yang Allah amanahkan berupa keluarga, rumah tangga, dan anak-anak kita, atau amanah yang Allah amanahkan kepada kita dari apa yang Allah letakkan di pundak-pundak kita dari urusan masyarakat kita, atau bahkan umat, amanatul dakwah. Semuanya menuntut kita untuk baik dalam melaksanaannya. Dan semuanya akan dituntut kita untuk mempertanggungjawabkan. Barakallahu fikum semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.